بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال أبو زكريا يحيى بن صرف النووي رحمه تعالى حديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يعفي المرء ما حرم الله عليه متفق عليه والغيرة صفة الغين وأصلها العنفة كتب أبو زكريا النووي رحمه تعالى حديث dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah telah berkata Inna Allah Ta'ala yaghar, sesungguhnya Allah Ta'ala cemburu, ada rasa cemburu, memiliki bisa cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala ayatian mar'u ma haramallahu alaihi, dan cemburunya Allah kapan? Ketika seseorang melakukan apa-apa yang telah Allah haramkan padanya. Hadis ini muttafaqun alaihi. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum, hadis ini ada di bab al-muraqabah. Hari di bab dalam apa? Bab pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab ini Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita bahwasanya Rasul alaihi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat ghirah, yang maknanya adalah maha pencemburu, maha cemburu. Kita ketahui manusia punya sifat cemburu. Akan tetapi sifat cemburu manusia sangat berbeda dengan sifat cemburu Allah. Kalau sifat cemburu Allah menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sifat cemburu manusia itu ada keterbatasan. Jika berlebih maka jelek, jika kurang maka jelek pula. Manusia perlu cemburu, harus ada rasa cemburu itu. Bahkan yang tidak punya rasa cemburu disebut dayus. Akan tetapi cemburunya manusia terbatas. Sangat berbeda jauh dengan cemburunya Allah. Cemburunya manusia kadang didasari atas perasaan atau dzan. Beda dengan cemburunya Allah, didasari oleh ilmu. Ilmu Allah yang maha luas. Maka Allah cemburu dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimah ta'ala, mensyarah hadis ini, beliau mulai dengan mengatakan, Al-ghirah sifatul hakikiyah sabitah lillahi azza wa jal. Sifat cemburu atau ghirah, al-ghirah itu sifat yang hakiki. Betul-betul ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit lillahi azza wa jal. Dimiliki, betul-betul dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Lakinnaha laysat ka ghayratina, akan tetapi perlu diketahui berbeda dengan ghirahnya manusia. Bal hiya a'zam wa ajal. Allah subhanahu wa ta'ala bi hikmatihi awjaba ala ibadi asya' wa harrama alaihi asya' wa ahallu lahum asya'. Bahkan ghira Allah itu lebih tinggi, lebih mulia. Karena Allah SWT dengan hikmahnya telah mewajibkan manusia. Mewajibkan manusia sesuatu dan mengharamkan atas mereka sesuatu dan menghalalkan kepada mereka sesuatu. Ketika apa yang Allah haramkan dilanggar, maka Allah cemburu. Al-ghirah yang perlu kita ketahui, apa sih ghirah itu? Ia al-karahiyah li syai', ketidaksukaan kepada sesuatu. Ketika Allah cemburu, maka Allah tidak suka terhadap sesuatu itu. Wadhalika jaiz fi sifatillah. Kalau untuk sifat Allah, sesuatu yang mungkin terjadi. Artinya, bisa jadi. Allah cemburu. Ini adalah sifat dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala fi'liyah. Dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Fama aujaba alaihim fahuwa khairul lahum fi dinihim wa dunyahum wa fi hadirihim wa mustaqbilihim. Kata Syekh, berbicara tentang apa yang Allah tetapkan dari kewajiban-kewajiban kepada manusia, ketahuilah bahwa setiap yang wajib yang Allah tetapkan atas manusia, fahuwa khairul lahum, maka itu adalah satu kebaikan. Kebaikan baik dari untuk agama mereka ataupun untuk dunia mereka. Khairul lahum fi dinihim wa dunyahum. Khairul lahum fi hadirihim wa mustaqbilihim. Baik untuk kepentingan sekarang atau untuk akan yang datang. Itu apa-apa yang Allah wajibkan kepada manusia. Setiap yang Allah wajibkan kepada kita, pasti itu ada satu kebaikan. Tidak ada keburukan sedikit pun. Kebaikan untuk agama, kebaikan untuk dunia. Kebaikan untuk masa sekarang, ataupun kebaikan untuk masa datang. Walhasil, segala yang Allah wajibkan pasti baik untuk manusia. Sebaliknya, وَمَا حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ فَإِنُ شَرٌ لَهُمْ. Setiap sesuatu yang Allah haramkan atas mereka, فَإِنَوْ شَرٌ لَهُمْ, pasti itu adalah kejelekan untuk mereka. Kenapa Allah haramkan? Karena itu jelek. Berbahaya untuk manusia. Jelek dalam masalah apa? Jelek baik dalam urusan agamanya, fi dinihim, dan juga dalam urusan dunianya, wa dunyahum, wa hadirihim, wa mustaqbilihim. Baik jelek untuk urusan sekarang ataupun untuk urusan mendatang. Fa idza harramallahu ala ibadihi asya fa innahu ajawal ajawajal fa innahu azza wajal yughar. Yughar ayatiyal insanu maharimahu. Kalau Allah telah haramkan sesuatu untuk hambanya, maka Allah Azza wa Jalla akan cemburu ketika seseorang melakukan atau mendatangi apa yang Allah haramkan itu. Tadi kita tahu bahwa apa yang diharamkan Allah adalah sesuatu kejelekan bagi manusia. Kalau manusia masih tetap menjalankannya, maka Allah cemburu. Karena Allah telah larang dia agar tidak terjatuh pada kejelekan, tetapi dia tetap melakukannya. Ketika itu Allah akan cemburu kepada manusia itu yang melakukan keharaman-keharaman yang Allah telah larang itu. Kenapa? Wa kaifa ya'til insan maharima rabbih? Wallahu inna maharramaha min ajl maslahah al-'abd. Karena bagaimana seseorang melakukan keharaman yang telah Allah haramkan, sementara Allah haramkan perbuatan itu demi maslahah, demi kebaikan hambanya itu tadi. Bukan untuk kepentingan Allah. Apa-apa yang Allah haramkan itu untuk kepentingan manusia. Amallahu fala yadurruhu ayya'asyal insan rabbahu. Adapun Allah, dia mau bermaksiat atau tidak, maka sama sekali tidak menjadikan dharar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia semuanya beribadah kepada Allah, tidak memberikan keuntungan sedikit pun untuk Allah. Maka apa yang Allah haramkan adalah untuk maslahat, bukan untuk kepentingan Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin yughar kaifa ya'lamul insan an Allah subhanahu hakimun wa rahimun wa la yarhamu ala ibadihi syai'an bukhlan minhu alaihi wa la yahrimu ala ibadihi syai'an bukhlan minhu alaihi bihi. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia lahir sifat ghirahnya, cemburunya itu, karena Allah melihat bagaimana manusia ini. Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, telah menetapkan ini haram loh. Keharaman yang Allah haramkan itu ditetapkan dasarnya adalah karena Allah bijaksana dan juga rahim, karena kasih sayang Allah. Segala sesuatu apapun perbuatannya yang haram-haram itu, Allah haramkan dasarnya adalah karena Allah bijaksana dan Allah rahim, sangat sayang kepada manusia. Bukan sekali-kali diharamkan itu karena Allah bakhil dari apa yang Allah haramkan itu, agar manusia tidak mendapatkannya. Bukan. Tetapi semata-mata karena rahimnya Allah, karena hakimnya Allah subhanahu wa ta'ala, karena sayangnya Allah, karena bijaknya Allah subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan itu diharamkan. Ketika manusia masih melanggar, ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala cemburu kepada manusia. Walakin min ajli maslahatihim thumma ya'til ab fayataqaddam fayu'tillah azza wa jal wala syama fi zina. Akan tetapi demi maslahat mereka, maslahat manusia. Tetapi manusia ketika ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tetap saja menerjang. Dia masih berbuat, bermaksiat kepada Allah. Maka Allah timbul ghirahnya. Lebih-lebih atas perbuatan zina. Fa'innahu sabata Nabi SAW. Annahu qala ma min ahadin aghyaru min Allah an yazni abdahu aw yazni amatuhu. Lebih-lebih perbuatan zina. Perbuatan zina ini kemaksiatannya lebih tinggi dari kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kenapa demikian? Karena Rasul alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, Allah katakan, "Ma min ahadin aghyaru min Allah ayazni abduhu aw yazni amatuhu." Tidak ada seseorang pun, tidak ada dibandingkan seorang pun, tidak ada seseorang pun yang melebihi ghirahnya Allah subhanahu wa ta'ala, cemburunya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seorang hamba laki-laki atau perempuan berzina, melakukan perbuatan zina. Allah sangat murka, Allah sangat cemburu ketika seorang hamba berbuat zina, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena perbuatan zina ini adalah perbuatan fahisyah yang paling kecil, paling jahat. Li'ana zina fahisyah wa zina tariqa safil jiddan. Karena zina itu adalah fahisyah kecil. Karena zina itu adalah jalan yang rendah. Sangat rendah sekali. Dikatakan jalan rendah, dikatakan ia adalah fahisyah kecil. Karena memang zina merusak struktur kemasyarakatan. Anda bisa lihat negeri-negeri yang membebaskan zina, maka struktur kemasyarakatannya rusak. Di antara mereka tidak kenal bapaknya, di antara mereka tidak kenal nenek moyangnya, ya apa, bapak, apa nenek kakeknya. Kenapa itu terjadi? Karena perbuatan zina. Bapaknya saja tidak tahu, apalagi kakek dan neneknya. Betul-betul, perbuatan zina adalah fahisyah, tariqus safil jiddan. Wawin sama haram Allah ala ibadihi az-zina, wa jami' wasail az-zina. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada hambanya perbuatan zina. Dan segala jalan menuju zina. Perantara-perantara terjadinya perbuatan zina. Apa-apa yang akan menimbulkan perbuatan zina, termasuk perkara yang dilarang. Kita bisa lihat surat Al-Isra ayat 32, Allah berfirman, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Allah katakan dalam ayat ini bukan janganlah engkau berbuat zina, tetapi segala sesuatu yang mendekatkan pada perbuatan zina sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih perbuatan zinanya. Kalau yang mengantarkan, mendekatkan diri kepada perbuatan zina saja sudah dilarang, lebih-lebih ya, melakukannya. Kalimat wala taqrabu zina menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menutup jalan-jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, karena perbuatan zina itu adalah perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan perbuatan jelek, jalan yang jelek. Fa idza jana al-'abd wal iyadu billah fa inna wa yaghar wa ghiratu ashadd wa a'ta min ghiratuhu min ghiratihi 'ala ma dunahu min al-maharim. Ketika seseorang berbuat zina wal iyadu billah, maka Allah akan cemburu melebihi cemburunya seseorang dari perbuatan-perbuatan haram lain selain dari perbuatan zina. Syekh menerangkan kepada kita, ketika ada yang terjatuh pada perbuatan zina, maka Allah sangat-sangat cemburu kepada orang itu karena dia telah melakukan perbuatan zina. Dan perbuatan zina ini melebihi dari perbuatan-perbuatan haram yang lainnya. Wa min bab aula ashad al-liwat. Lebih-lebih lagi, yang lebih dahsyat lagi dosanya, lebih dahsyat lagi murkanya Allah, lebih dahsyat lagi ghirahnya Allah, rasa cemburunya Allah, kalau terjadi perbuatan al-liwat. atau homo. Apa aliwat? Wahai ityan zakar az-zakar. Yaitu perbuatan laki-laki dengan laki-laki. Fa inna hadza a'zam wa a'zam. Maka perbuatan liwat ini adalah lebih besar lagi dan lebih besar lagi dibanding sekedar zinanya seorang laki-laki kepada perempuan. Na'udzubillah. Walihada ja'alallahu ta'ala asyadu fil fahsh minaz zina. Oleh karena itu, Allah jadikan perbuatan ini lebih dahsyat, lebih keji di dalam kekejiannya dibanding perbuatan zina. Apa buktinya? Lihatlah firman Allah Ta'ala tentang apa? Tentang perbuatan liwat ini yang Allah nukilkan dari ucapan Lut kepada kaumnya. Atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin? Akankah kalian melakukan perbuatan al-fahishah? Perbuatan kekejian. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin? Yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Perbuatan liwat sebelum kaumnya Nuh belum pernah dilakukan. Perbuatan ini keji, sangat keji sekali. Kenapa disebut sangat keji sekali? Qala huna al-fahishah. Karena disebutkan di sini dengan kalimat al-fahishah. Ada alif lamnya. Sementara ketika Allah menyebutkan apa? Wala taqrabu zina. Allah katakan innahu kana fahishatan tanpa alif lam. Dalam perbuatan kaumnya Lut menggunakan alif lam al-fahishah. Apa maknanya? Ai fahishah minal fawahish. Apa liwat? Fajalu fahishah al-udma. Kalau fahishah tanpa alif lam, itu artinya fahishah minal fawahis. Biasa, hal yang biasa. Artinya apa? Perbuatan keji, salah satu dari perbuatan keji. Akan tetapi, ketika Allah berbicara tentang kaum Lut, yaitu yang berbuat liwat, Allah jadikan kali apa? Al-fahishah. Menunjukkan apa? Al-fahishah al-udma. Suatu perbuatan fahsyah yang sangat besar. Nasallah al-afiyah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan liwat ini atau homo sangat murka dan sangat cemburu sekali kepada pelakunya. Wa kadzalika aidan as-saraqah wa syarab al-khamr wa kullul maharim yughar Allah minha. Kalau tadi telah disebutkan perbuatan zina adalah perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala cemburu dan termasuk cemburunya Allah sangat sekali besar. Demikian pula lebih-lebih terhadap perbuatan liwat. Sekarang Syekh Utsaimin rahimahullah ingin menerangkan kita terhadap perbuatan-perbuatan haram-haram yang lainnya juga Allah cemburu. Maka Allah katakan kadzalika aidan as-saraqah wa syarbul khamr. Juga para pencuri Allah juga cemburu kepada mereka, karena mereka mencuri, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Syarabul khamr, peminum khamr, juga Allah cemburu pada mereka. Kenapa? Karena mereka terjatuh pada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan itu karena perbuatan ini jelek, tercela. Tidak baik untuk manusia, untuk dirinya, pelakunya, atau untuk orang lain. Maka Allah haramkan, Allah larang. Ketika dia terus saja tidak peduli menjalaninya, maka Allah cemburu kepadanya. Wa kullu maharim yugharullahu minha. Segala perbuatan haram-haram, apapun perbuatan haramnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cemburu darinya. Lakin, ba'dul maharim takun asyad ghiratu min ba'di hasarama jurma wal mawar alati tatarattab ala talih. Akan tetapi, kata Syekh, satu perbuatan haram berbeda dengan perbuatan haram yang lainnya dalam ghirah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang satu perbuatan haram ini Allah sangat cemburu sekali dibandingkan perbuatan haram yang itu. Artinya ada besar kecil perbuatan ada besar kecil dari kecemburuan Allah pada perbuatan haram itu sesuai besar kecilnya kejahatan atau besar kecilnya dharar yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Tambah besar efek dari keharaman, dari perbuatan haram yang dilakukan, maka Allah akan lebih cemburu. Tambah kecil, tambah ringan perbuatan haram itu, maka Allah pun akan lebih ringan rasa cemburunya itu. Yang jelas, apapun yang dilakukan oleh manusia dari perbuatan haram, maka Allah akan cemburu padanya. Maka patut bagi kita untuk berhati-hati dan meninggalkannya. Yang terakhir tentang fawaid minal hadis. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Kata Syekh rahimahullah ta'ala, wa fi hadzal hadis isbat al-ghira lillahi ta'ala. Dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran adanya isbat penetapan tentang sifat ghirah atas Allah ta'ala. Wa tabi'a al-sunnah wal jama'ah fihi wa fi ghairihi min al-ahadith sifat wa ayat sifat annahum yuthbitunaha lillahi subhanahu al-wajh al-la'iq bihi. Maka ahli sunnah wal jamaah, jalannya ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah hadis yang berbicara tentang sifat dari sifat-sifat Allah, dalam hal ini ghirah merupakan salah satu dari sifat Allah, ataupun ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang sifat-sifat Allah, annahum yusbitunaha lillahi subhanahu ala wajh al-la'iq bihi. Maka mereka menetapkan sifat-sifat itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang cocok, sesuai yang pantas untuk Allah sebagaimana yang Allah tetapkan untuk dirinya. Dalam hal ini, yaqulun innallaha yughar. Ketika sampai kepada kita berita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala cemburu, ketahuilah, lakin laysat kaghiratil mahluk. Bahwa ghirahnya Allah, cemburunya Allah itu berbeda dengan cemburunya sang makhluk. Cemburunya Allah sangat berbeda dengan cemburunya makhluk. Sangat berbeda cemburunya makhluk ketika tidak ada padanya dia jelek, ketika berlebih jelek pula. Berbeda dengan cemburunya Allah. Allah maha sempurna. Cemburunya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Seperti halnya lain dari sifat Allah, innallaha yafrah, lakin laisa kafaril makhluk. Allah juga punya rasa senang, gembira, tetapi berbeda antara gembiranya Allah dengan gembiranya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, karena Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Wa innallaha lahu minasifat al-kamilah ma yaliku bihi, karena Allah apapun sifat Allah maka menunjukkan sifat al-kamilah, sifat sempurna yang sesuai untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Wala tashabuh bi sifatil makhluqin, maka tidak sama. La tashbahu sifat makhlukin, tidak sama atau tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika Allah memberitakan kepada kita, ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat Allah, maka semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluknya. Walaupun mungkin namanya sama, ada ghirah, ada ghirah. Ada ghirah pada Allah, ada ghirah pada makhluk. Tetapi hakikat ghirah yang ada pada Allah berbeda jauh dengan ghirah makhluk. Karena ghirahnya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah. Gembira ada pada makhluk, ada pada Allah. Tetapi gembiranya Allah sangat berbeda. Karena gembiranya Allah menunjukkan kesempurnaan Allah. Sementara manusia berbeda. Walhasil, pelajaran yang pertama adalah isbat al-ghirah lillahi ta'ala. Kita bisa tambahkan, di dalam hadis ini kita bisa menambahkan pelajaran, yaitu at-tanfir min istikab al-muharramat. Artinya kita harus menjauh, jadi terjatuh dari perbuatan apa yang telah Allah haramkan. Li'annaha tasabbab ghadaballah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap perbuatan yang diharamkan oleh Allah menyebabkan Allah marah murka. Dan Allah cemburu atas manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan keharaman. Yang lainnya, yang ketiga, seperti apa yang kita ada pada bab ini, yaitu muraqabatullah ta'ala wal khauf min ghadabihi wa uqubatihi idza intahakat maharimi, idza intahat maharimahu, yaitu adanya muraqabah Allah Subhanahu wa ta'ala, pengawasan Allah atas hamba-Nya. Oleh karena itu kita perlu rasa takut terhadap murka Allah. Dan perlu rasa takut akan akibat dari seseorang terjatuh pada perbuatan yang haram dari apa yang telah Allah haramkan. Ikhwanis billah, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah yang mungkin bisa ana sampaikan pada malam ini. Wallahul muwafiq. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.